Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sedikit diperalat ya, berkaitan dengan takhrij hadis yang menyebutkan hadis Aisyah di halaman 150. Hal tazkuruna ahlikum, apakah kalian ingat keluarga kalian? Kata Rasul, adapun kalau pada tiga tempat itu tidak ingat sama sekali. Kemudian Rasul menyebutkan ketika mizan, ketika terbangnya catatan, dan ketika melintas di jahanam. Di situ disebutkan hadis itu terputus sanadnya dikarenakan Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Aisyah fahuwa munqati'. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun dia ada jalan yang lain, riwayat Imam Ahmad dari jalannya Abdullah bin Lahi'ah, dari Khalid bin Abi Imran, dari Qasim ibn Muhammad, dari Aisyah. Sanadnya jayyid. Namun di situ ada Abdullah bin Hai'ah. Kata mu'alliq yaitu Syekh Fahad Al-Adan ini, beliau menyatakan fa innahu saduqun yahtalata ba'da ihtiraq kutubihi. Dia adalah perawi yang saduq, jujur. Namun berubah, rusak hafalnya, mukhtalit setelah kitab-kitabnya terbakar. Ini menurut beliau ya, dan itu menurut sebagian para ulama. Seingat ana juga Syekh Al-Albani yang berpendapat seperti itu. Namun Syekh Muqbil dan yang lainnya, banyak para ulama yang lain mengatakan Ibnu Lahi'a ini dha'ifun fil asl. Secara asalnya dia adalah perawi yang dha'if. Washtadda dha'fuhu ba'da ihtiraq kutubihi, dan kelemahannya tadi semakin parah dan hafalannya semakin buruk ketika kitab-kitabnya terbakar. Namun di sini disebutkan lakin ar-rawi anhu Yahya ibn Ishaq wa huwa min qudama'i ashabihi. Akan tetapi perawi Yahya bin Ishaq termasuk kudama ashab, para senior-senior, orang-orang pemula yang awal-awal mengambil hadis dari Ibnu Lahi'ah. Sehingga haditsu an Ibnu Lahi'ah sahihun 'inda ba'dihim. Sehingga hadis dia dari Abdullah bin Lahi'ah sahih menurut sebagian mereka, sebagian para ulama. Karena Yahya bin Ishaq itu ngambil dari Abdullah bin Lahi'a sebelum ihtiraq kutubihi, menurut sebagian para ulama. Kalau berdasarkan alasan seperti itu, wa ala kullin fahiya mutaba'atun solihatun litaqwiyah ma'al masbaq, maka dikatakan itu mutaba'ah yang bisa menguatkan. Sehingga hadis ini tarik ulur ya. Kalau dulu kita belajar sama Syekh Yasin, beliau mentaifkan. Namun ada sebagian masyayikh, Syekh Ahmad Syafan juga mengatakan hasan li ghairihi. Yang di sini juga Syekh Fahad, kalau kita perhatikan zahir kalam beliau, beliau menyatakan naik hadis ini karena kata beliau wa ala kullin fahiya mutaba'atun shalihatun litaqwiyah. Itu penguat yang bisa menyebabkan hadis ini naik derajatnya. Kalau dari jalannya Imam Ahmad yang ada pada sanadnya Abdullah bin Lahi'ah. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan sifat akhdil kitab, di sini Syekh Ibnu Taimin menyebutkan orang mukmin dengan tangan kanan, orang kafir dengan tangan kiri atau dari belakang. Zahir kalam beliau kalau untuk perhatikan di sini, wal kafir ya'khudhuhu bishimalihi au min wara'i dhahrihi. Zahir kalam beliau, orang-orang kafir tersebut ngambil kitab tersebut dengan tangan kiri atau menggunakan au ya, atau dari belakang punggung. Ini pendapat sebagian para ulama. Namun pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama seperti Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya, mereka menjamak antara ayat yang disebutkan di sini bahwasannya cara ngambilnya kemarin yang Anda sebutkan dengan tangan kiri tapi diambil dari belakang. Itu jamak dari sebagian para ulama. Jadi caranya kaifiahnya cuma ada dua, yaitu cara untuk orang mukmin dan cara untuk orang kafir. Namun sebagian para ulama, cara yang dari orang kafir ini mereka menyebutkan ada dua cara. Cara yang pertama dari depan dengan tangan kiri, cara yang kedua dari belakang dengan tangan kiri. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak, namun caranya semuanya dari belakang tapi dengan cara tangan kiri. Wallahu a'lam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, pembahasan haud. Wali nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamati ma'uhu ashaddu bayadun minal labani wa ahla minal asali wa abariquhu adada nujumis sama'i wa man shariba minhu syarbatan lam yadhma' ba'daha abadan. Asyarah. Bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki haud, telaga. Pada hari kiamat airnya lebih putih dibandingkan madu susu, lebih manis dibandingkan madu, dan bejana-bejananya atau gayung-gayungnya sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syarbatan abariquhu, itu gayung-gayung. Ada dan nujumis sama sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syarbatan, barang siapa yang minum dari telaga tersebut syarbatan, satu kali minum saja, satu kali teguk, lam yazma' ba'daha abadan, tidak akan kehausan setelah tegukan tadi selama-lamanya. Syarah al-haudu. Tafadhal Abu Muhammad. Qala syarih rahimahullah al-haudu. Al-haudu lughatan al-jam'u yuqalu hadzal ma'u yahuduhu idza jama'ahu wa yutlaqu ala mujtami'il ma'u wa syar'an hawdal ma'in nazili minal kawsari fi arasatil qiyamati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bacanya mujtama'i, isim makan mujtama'il yang wa yutlaqu ala mujtami'il ma' wa yutlaqu ala mujtama'il ma'u ma'i wa yutlaqu ala mujtama'il ma'i wa syar'an hawdal ma'i an-nazili minal kawsari fi arasatil qiyamati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalla alaihi sunnatal mutawatirata wa ajma'a alaihi ahlu sunnati qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni faratukum ala al-haudi muttafaqun alayhi wa ajma' as-salafu ahlu sunnati ala subutihi wa qad ankara al-mu'tazilatu subut al-haudi wa naruddu alayhim bi amrayni al-awwalu al-ahadithu al-mutawatiratu 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sani ijma'u ahli sunnati 'ala dhalik sifatul haudi tuluhu shahrun wa 'adduhu shahrun wa zawayahu sawa'un wa aniyatuhu kanujumis sama'i wa ma'uhu abyadu minal labani wa ahla minal asali wa atyabu min rihil miski fihi mizabani yamuddanihi minal jannati ahaduhuma min zahabin wa sani min fiddatin yarudduhu al-mu'minuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa man yashrabu minhu syurbatan la yazma'u ba'daha abadan. Wa kullu hadza sabitin fi sabitun wa kullu hadza sabitun wa kullu hadza sabitun fi sahihaini aw ahadihima. Al-haudu lughatan al-jam'u. Al-haud secara bahasa maknanya al-jam'. Kumpulan atau mengumpulkan. Yaqal hadzal ma'u yahuduhu. Hadzal ma' lafat hadzal ma' atau lafat yahudul ma'. Hadzal ma' atau yahudul ma'. Hadza yahudu idza jama'ahu, apabila dia mengumpulkannya. Secara bahasa. Wa yutlaqu ala mujtama'il ma'i. Dan diitlakkan lafaz haud tadi untuk tempat perkumpulan air. Disebut dengan air. Haud. Mujtama'il ma'. Tempat perkumpulannya air. Tempat berkumpulnya banyu. Disebut dengan haud. Adapun secara bahasa, al-haud itu mengumpulkan. Wa syar'an, secara syar'an, haudul ma'i an-nazil minal kautsari, yaitu perkumpulan air yang turun dari kautsar atau yang berasal dari kautsar. Fi arasatil qiyamati lin nabi sallallahu alaihi wasallam, pada arasatil qiyamah milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dari masalah ini banyak khilaf ya yang berkaitan, karena kelupaan ngasih tahu kemarin masalah al-mizan ini tadi letaknya di mana ya, apakah setelah dihisab ataukah sebelum dihisab, kemudian juga haud ini tadi juga ada khilaf di kalangan para ulama, sebelum sirat atau setelah sirat dan yang lainnya ya, khilaf yang mungkin tidak terlalu istilahnya tuh khilaf fara ya, cabang. Ada masalah-masalah yang mereka khilafkan juga masalah haud ini, apakah letaknya sebelum sirat ataukah setelah, ini juga termasuk yang dikhilafkan di kalangan para ulama, di kalangan ahlus sunnah. Insyaallah nanti dilewati pada kitab-kitab yang berikutnya. Dalla 'alaihi sunnatul mutawatirah wa ijma' 'alaihi ahlus sunnah. Telah ditunjukkan oleh sunnah yang mutawatirah dan disepakati oleh ahlus sunnah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni faratukum 'alal haudhi. Sesungguhnya aku menunggu kalian atau mendahului kalian, mutaqaddimukum. Faratukum maknanya mutaqaddimukum. Alal haudi, aku mendahului kalian di telaga. Wa ajma'as salafu ahlu sunnati ala thubutihi. Salaf ahlu sunnah sepakat akan tetapnya haud, adanya haud tersebut. Wa qad ankaratil mu'tazilatu thubutal haudi wa naruddu alaihi bi amrain. Mu'tazilah mengingkari keberadaan haud dan kita bantah mereka dengan dua perkara. Al-awwal al-ahadits al-mutawatirah an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya hadis-hadis yang mutawatirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsani yang kedua ijma'u ahli sunnah ala dzalik. Adanya kesepakatan ahli sunnah akan hal itu. Kalau mereka menyelisih ijma', yaitu dikategorikan menyelisihi syariat ya. Menyelisih ijma' itu perkara yang enggak boleh. Wa may yushafiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Nanti akan disebutkan di akhir-akhir kitab. Itu bisa antum lihat penukilan ijma dalam At-Tamhid Ibnu Abdul Bar. Kata Ibnu Abdul Bar, qala Ibnu Abdul Bar, al ahadits fi haulihi sallallahu alaihi wasallam mutawatirah sahihatun sabitatun katsirah. Hadis-hadis tentang haudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawatirah. Mutawatirah itu hadis yang marwahu jam'in an jam'in. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang banyak dari orang yang banyak. Sahih, sabit, banyak sekali. Wal iman bil haud inda jama'ati ulama il muslimin wajibun. Mengimani haud di kalangan para ulama kaum muslimin adalah wajib. Wal iqrar bihi indal jama'ah lazimun. Mengikrarkan adanya haud adalah keharusan. Waqad nafahu ahlul bida'i minal khawarij wal mu'tazilah. Sungguh al-khawarij dan mu'tazilah meniadakan haud. Wa'alul haqqi ala tasdik bimaja'ah anhu fi zalika sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan alul haq berada di atas pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang telaga tersebut. Sifatul haudi, sifat haud tersebut, telaga tersebut. Tuluhu syahrun, panjangnya perjalanan sebulan. Wa arduhu syahrun, lebarnya perjalanan sebulan. Wa zawayahu sawaun, sisi-sisinya sama. Wa aniyatuhu kanujumis sama. Aniyah, bejana-bejananya, gayung-gayungnya itu bagaikan hitungan bintang yang ada di langit. Banyak sekali menunjukkan. Ma'ahu abyad minal laban, airnya lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla minal asali, lebih manis dibandingkan madu. Wa atyabu minarihil miski, lebih wangi dibandingkan apa parfum misik. Fihi mizaban, pada haud tersebut ada mizab. Apa namanya? Saluran ya, saluran air. Yamuddani minal jannah, yang menjulur memanjang ke surga. Jadi saluran ini tadi, haud ini tadi, sumbernya itu dari air surga. Naharun yang yuqalulahu kautsar, sungai kautsar itu. Air itu kan di surga, sungai kautsar itu. Nah, sumbernya tadi mata airnya dari kautsar kemudian mengalir ke haud ini tadi. Makanya sebagian para ulama menyebutkan ya telaga itu namanya telaga kautsar. Sebenarnya beda, kautsar itu sungai. Naharun fil jannah. Namun diitlakkan itu sebagai telaga kautsar karena sumber airnya dari kautsar, dari surga. Ahaduhuma min zahab, pancurannya tadi, salurannya, anggaplah peralon mungkin zaman kita ini, mungkin pipanya tadi min zahab, dari emas. Wasani min fiddah, saluran kedua dari perak. Yariduhu al-mu'minun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waroda yaridu, mendatangi. Yariduhu al-mu'minun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendatanginya kaum mukminun dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarid. Ya benar bacanya yarid. Waroda yaridu, datang. Yariduhu al-mu'minun, akan mendatanginya kaum mukminun dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yashrabu minhu syurbatan, barang siapa yang minum dari air tersebut syurbatan, bisa antum baca syarbatan. La yazma'u ba'daha abadan, dia tidak akan haus setelah minum tadi selama-lamanya. Wa kullu hadza sabitun, dan seluruh perkara ini sabitun. Fi sahihain au ahaduhuma, dalam sahihain atau salah satu dari keduanya. Wa kullu hadza sabitun. Sabitun sebagai khobar. Tapi kalau seandainya sabitun itu kasih alif lam as-sabit, maka dia ikut ngejar karena sebagai badal dari hadza. Ini sudah lewat ya, kemarin di pembahasan syara lamiyah. Wa huwa maujudun al-ana, ya qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga tersebut sudah ada sekarang ini. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi la'anzuru ila haudi al-an. Dan sesungguhnya aku demi Allah, betul-betul sudah melihat ke telagaku sekarang ini. Itu Rasul ketika beliau masih hidup. Rahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa istimdaduhu minal kautsar. Istimdad, sumber pengambilan air ini tadi dari kautsar. Jaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, a'tani al-kautsara wa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haudhin. A'tani al-kautsar. Allah memberiku al-kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya kami memberi engkau al-kautsar. Wa huwa nahrun fil jannah. Al-kautsar itu adalah sungai yang ada di surga. Yasil, dia mengalir sungai tersebut fi haudhin, pada suatu telaga. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Wa qala Ibnu Katsir, wa huwa hasanul isnadi wal matni. Hadis ini bagus sanad dan matan. Sanadnya maksudnya bagus ya, sanadnya hasan. Adapun matan, ya matannya memang bagus. Berisikan tentang surga. Walikulli nabiyyin haudun. Nah, sebagai faedah, terkadang para ulama zaman dahulu, hadis dhaif, mereka katakan hasan. Tapi yang mereka komentari bukan sanadnya. Maksudnya matannya tadi, tentang surga. Mereka sebut hasan. Walikulli nabiyyin haudun. Bagi setiap nabi punya haud. Ini masalah yang dikhilafkan juga di kalangan para ulama. Apakah setiap nabi punya haud? Walakin haudun nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa azamuha wa aktsaruha waridatan. Akan tetapi telaga nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling besar, paling agung, paling banyak pengunjungnya yang mendatanginya. Liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin haudun, bagi setiap nabi ada telaganya. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan. Yatabahawna, bukan yatabahuna ya, karena apa namanya, yatabahau. La yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan. Sesungguhnya mereka berbangga-banggaan. Siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya? Aktsar waridatan, banyak pengunjungnya. Yatabahuna. Yatabahuna. Fa'ala yatafa'alu. Yatabaha. Kemudian yatabahuna. Asalnya adalah alifnya alif layyinah, sama seperti dengan sholah, ya sholah, yusolli, yusollun kan, kecuali di fi'il madhinya dia semuanya di fathah. Tabahaya tabahau. Adapun mudhari'nya dia di dhammah. La yatabahuna ayyuhum aktsar waridatan. Sungguh mereka berbangga-bangga. Siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya? Lamnya adalah lam taukid. Wa inni la arju an akuna aktsarohum waridatan. Sesungguhnya aku berharap aku adalah aktsarohum, isim dari kana, yang paling banyak waridatan. Waridatan sebagai tamyiz, isim yang terletak setelah isim tafdil, nasab sebagai tamyiz. Rahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala gharibun. Tirmidzi mengatakan gharib. Biasanya Tirmidzi kalau bilang dhaif, biasanya hadisnya dhaif. Kalau dia bilang gharib, itu biasanya dhaif. Rawa dzalika Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id wa fihi dha'fun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, padanya ada kelemahan. Walakin sahahahu ba'duhum min ajli ta'addudit turuq. Akan tetapi disahihkan oleh sebagian mereka, sebagian para ulama, dikarenakan banyaknya jalan. Ringkasnya hadis ini diperselisihkan ya. Ada yang menyatakan dhaif, ada yang menyatakan sahih. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan hadis ini hasan atau sahih bi majmu' turuqihi. Was-siratu haqqud. As-sirat haqqud. Benar-benar ada. Yajuzuhu, yajuzuhu ay yamurruhu. Yajuzuhu itu maknanya yamurruhu, akan melintasinya. Al-abraru, orang-orang baik. Wa yazillu anhul fujjaru, dan akan tergelincir darinya al-fujjar, orang-orang jahat, buruk. As-sirat lugatan at-tariq. As-sirat secara bahasa at-tariq, jalan. Wa syar'an, adapun syar'an, al-jisrul mamdud ala jahannama liya'buran nasu alaihi ilal jannah. Jembatan yang dipancangkan, ya, dibentangkan, mamdud, dibentangkan di atas jahannam. Liya'buran nas, supaya umat manusia bisa melintas alaihi, padanya, ilal jannah, menuju ke surga. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnah wa qawli salafi. Sirat itu thabit bil kitabi wa sunnah dan qawli salaf. Qala Allah Ta'ala. Qawli salaf maknanya ijma' salaf ya. Qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah diantara kalian melainkan pasti akan melintasinya. Sebagian para ulama menyebutkan apa? Wariduha ay sirat. Ha kembali kemana? Sirat. Fassaraha Abdullah bin Mas'ud wa Qatada wa Zaid bin Aslam bil murur ala sirat. Mereka Abdullah bin Mas'ud, Qatada, Zaid bin Aslam menafsirkan wariduha ay al murur ala al sirat. Bisa lihat di ta'liq itu disebutkan asar-asar masing-masing mereka. Wa fasaraha jama'atun minhum Ibnu Abbas, dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan bidukhul ala finnar, masuk ke dalam neraka. Di antara yang menafsirkannya adalah Abdullah bin Abbas. Lakin yanjuna minha, akan tetapi mereka kaum mukminin akan selamat. Jadi wa iminkum illa wariduha itu ada dua makna di kalangan salaf. Ada yang menyatakan melintas di sirat, ada yang menyatakan masuk ke dalam neraka jahanam namun sudah masuk keluar lagi. Ada faedah di situ di ta'liq ya, di halaman 156. Tanbih fi syarah qala Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah taala Zaid bin Aslam. Dalam syarah disebutkan Zaid bin Aslam. Fala'allahu saqat ibn. Nampaknya ada yang saqat, yaitu ibn. Lafat ibn. Wa illa fa innal athar an Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Jadi asarnya sebenarnya di kitab induk itu menyebutkan apa? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Jangan-jangan Syekh Ibnu Taimin menyebutkan Ibnu Zaid ibn Aslam. Ibnu Zaid bin Aslam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yudrabul jisru ala jahannam. Wa tahillu syafa'atu. Kemudian jembatan tersebut diletakkan di atas jahannam, wa tahillu syafa'ah, dan dibolehkan syafaat. Wa yaqulun, mereka umat manusia mengatakan Allahumma sallim sallim. Lalu Rasul ketika itu mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. muttafaqun alaih wattafaqa ahlus sunnah ala isbatihi. Dan para ulama ahlus sunnah sepakat di dalam menetapkan adanya sirat tersebut. Di situ disebutkan di ta'liq ya, kata Syekh Fahad itu, lihat Risalah ila Ahli Sugur. Itu sebenarnya kitabnya Abul Hasan Al-Syari ya. Antum lihat banyak sekali beliau menukilkan ketika di ta'liq menyebutkan kitabnya Abul Hasan Al-Syari. Kenapa? Karena untuk dalam rangka membantah. Ini loh di kitabnya ulama'nya kalian, orang-orang yang berisbat kepada Asy'ariyah, sebenarnya sudah dinukilkan ijma'. Ketika kalian mengingkari itu sudah ada ijma' dinukilkan oleh ulama' kalian. Walaupun sebenarnya beliau mampu untuk menukilkan ijma' di kitab-kitab yang lain. Dan itu termasuk perkara yang diperbolehkan. Dalam rangka ketika ada masyarakat terlalu ekstrim atau hulu terhadap suatu tokoh, diperbolehkan bagi kita untuk menyebutkan kepada masyarakat tersebut nukilan-nukilan dari tokoh tersebut. Kemudian sifatus sirat, sifat sirat tersebut. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sirat. Faqal, Rasul mengatakan, madhadatun mazillatun. Madhadatun mazillatun. Madhah kemarin sudah kita lewati ya, tempat yang licin. Mazillah atau mazallah, menggelincirkan, licin lagi menggelincirkan. Alaiha alaihi khatatif, padanya ada khatatif, penyambar-penyambar. Wa kalali, kalali itu kail dari besi lah ya, cakar dari besi. Wahasaka mufaltahah laha syakwa uqayfa. Hasaka ini pohon ya, pohon, suatu pohon mufaltahah yang besar, lebar. Laha syauka dia laha syakwa, dia mempunyai duri. Uqayfa, durinya tadi lunak ya, istilahnya kalau orang lewat di situ tersambar gitu nah. Takunu bin Najd, pohon yang ada di Najd. Untuk hasaka mufaltaha laha syauq laha syaqwa qaifa, itu bukan sifat untuk sirat ya. Sifat untuk sirat tadi madhatun mazallah alaiha alaihi khatatif wa kalalib, itu sifat. Kalau ini tadi permisalan Rasul menyebutkan gambarannya sebuah pohon yang besar memiliki syakwah, duri, uqayfa, yang uqayfa itu atau batalwina maknanya lembut, kalau orang lewat itu nempel kena durinya ya. Anggaplah kalau orang alam di dusun gambaran seperti itu. Takunu bin Najd, itu ada di Najd. Walau alam pohon apa? Yuqalu laha Sa'dan. Pohon ini disebut dengan pohon Sa'dan. Rawahul Bukhari walahu min hadithi Abi Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dan juga dari hadis Abu Hurairah wa bihi kalalib. Rasul menyebutkan di sirat tadi ada kalalib mithlu syauqis Sa'dan. Bagaikan syauq Sa'dan. Mulai coba untuk cari di Google kayak apa itu pohon Sa'dan. Pohon Sa'dan ada enggak zaman sekarang? Pohon Sa'dan. Sajaratun Sa'dan. Dan durian, ya. Oh, durian. sujuwako namanya. Itu. Itu nama Sa'dan berarti bahasa Arabnya. Semata-mata penduri galau. Iya. Coba-coba. Kata-kata mas. Coba-coba. Jadi. Oh iyo. An kayunya bagus ini kan? Tidak tahu. Kalau nama dusun kami. Buahnya bagus buahnya. Iya. Tanaman pencabut nyawa. Ya mungkin seperti itulah gambaran durinya. Itu cuman gambaran Rasul, itu cuman gambaran takrib. Ya, takribul faham bil misal. Gambaran. Dalam artian enggak mesti seperti itu, lebih ngeri. Ya. Namanya Sa'dan. Ghairu annaha la ya'la ya'lam qadra 'azmiha illallah. Namun tidak ada yang tahu kadar besarnya pohon tadi illallah, kecuali Allah. Yakhtifun nasa bi'amalihim. Yang pohon-pohon tadi, ya, menyambar umat manusia sesuai dengan kadar amalan mereka. Apa namanya? Kalalib tadi loh. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, disebutkan dalam hadis Abi Sa'id, balaghani annahu adaq min asy-sya'ri wa haddu min as-sayf. Abu Sa'id mengatakan telah sampai kepada kami, ini marfu namanya ya, balaghani, telah menyampaikan kepada kami. Siapa yang menyampaikan kepada beliau? Balaghani menyampaikan kepadaku, kalau bukan Rasul ya. Annahu adaqqu min asy-sya'ri wa haddu min as-sayf. Bahwasanya sirat tadi lebih halus dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Wa rawa al-Imam Ahmad nahwahu an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Aisyah, wal jahannam jisrun adaq min asy-sya'ri wa haddu min as-sayf. Jahannam itu memiliki jembatan yang lebih lembut, lebih halus dibandingkan rambut, dan lebih tajam dibandingkan pedang. Al-ubur ala sirat wa kaifiyatuhu. Melintas di atas sirat dan caranya. La ya'buru sirata ilal mu'minun ala qadri a'malihim. Tidaklah melintas di sirat tadi kecuali kaum mu'minun. Orang-orang kafir tidak melintas, langsung masuk. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Di hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafihi pada lafadznya, fayamurrul mu'minun katorfil ain. Kaum mukminun melintas bagaikan kedipan mata. Wakal barqi, bagaikan al-barq, kilatan. Wakarri, bagaikan angin. Wakat tayr, bagaikan burung. Wa kajawidil khail warukab, ya, bagaikan kuda yang memicu dengan kencang. Ajawid al-khail, pacuan kuda yang kencang. Warukab, orang yang berkendara. Jadi ada yang bagaikan berkuda dengan cepat, ada yang ya berkendara santai, pelan gitu loh. Fanajin musallamun, maka orang yang najin selamat, sukses, musallamun, dia diselamatkan. Wa mahdush mursalun, mahdusun fi jahannam. Dan ada yang mahdush, terlempar, terbanting. Ya. Mursal, ya. Jatuh. Wa mahdus, sama mahdus tadi juga ya. Terseret fi jahannam, ke dalam jahannam. Jadi ada yang selamat, ada yang dah terlempar ke dalam neraka jahannam. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, tajri bihi a'maluhum, yang berjalan bersama mereka adalah amalan mereka. Tajri bihi, yang memperjalankan mereka tadi, yang berjalan membuat mereka berjalan di situ sesuai dengan amalan mereka. Wa nabiyukum qa'imun 'ala sirat yaqul, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri beliau di atas sirat, beliau mengatakan ya Rob salim salim, wahai Rob selamatkan selamatkan, hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai-sampai amalan hamba tadi udah enggak mampu lagi memperjalankannya, hatta yaji'a ar-rajul falaysati'u as-sayr, sampai-sampai datang seseorang yang dia enggak mampu lagi berjalan, illa zahfan, kecuali merangkak, mentok, habis baterai tengah jembatan. Ya, gambar antum jalan habis habis minyak. Jadi amalan tadi cuma sampai tengah jembatan. Antarkan dia tadi enggak bisa nyampaikan ke seberang. Na'udzubillah. Akhirnya dia merangkak. Wa fi sahih Bukhari hatta yamurra akhiruhum yushabu sahaban. Sampai orang yang paling akhir dari kalangan mereka ini melintas yushabu sahaban. Langsung ditarik, disambar. Yushab itu ditarik ya, sahab. Sahaban ditarik dengan cepat. Wa awwalu man ya'buru sirata minal anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali melintas ke sirat adalah para nabi. Yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para nabi yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min umam ummatuhu liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari kalangan umat yaitu umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul berdiri bertegak di atas sirat. Beliau mengatakan Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim. Itu tadi syafaat ya. Untuk umat beliau. Fa aku na ana wa ummati awwalu man yujizuha. Wa la yatakallam yauma idzin illa Rasul wa du'a Rasul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Aku yang pertama kali, aku dan umatku yang pertama kali melintasinya, walai takallam. Tidak ada yang berbicara yauma idzin pada hari itu kecuali para rasul. Wa doa rasul dan doa para rasul adalah yauma idzin pada hari itu, Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Selesai pembahasan sirat, ada pun setelahnya pembahasan syafaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan di dalam bulan ya, mudah-mudahan sebelum Ramadan berharap selesai, mungkin selesai ketika selesai Ramadan ya. Nih hati kayaknya untuk kita